بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan sedikit pembahasan tentang Lailatul Qadar. Masalah, apakah seseorang dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar jika dia beribadah di malam itu, namun dia tidak mengetahui bahwasannya malam itu adalah Lailatul Qadar. Ada khilaf dalam permasalahan ini. Sebagian para ulama mengatakan pahala beribadah di malam Lailatul Qadar itu khusus bagi orang yang mengetahui bahwasannya malam itu adalah Lailatul Qadar. Itu mengetahuinya dengan tanda-tandanya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya seseorang dia akan mendapatkan pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar yang telah dijanjikan, walaupun dia tidak mengetahui bahwasannya malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun pendapat pertama adalah pendapat yang dhaif, lemah. Yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan dan mencari pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar dan dia mengetahui bahwasannya malam itu adalah Lailatul Qadar. Beliau tidak mengatakan demikian. Tidak mengatakan man qama Lailatul Qadri aliman biha. Namun beliau mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau seandainya mengetahui malam itu adalah Lailatul Qadar ini sebagai syarat, syarat untuk mendapatkan pahala, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Taib. Alhasil kesimpulannya berdasarkan hadis tadi, siapapun dia, nah, yang dia beribadah di malam Lailatul Qadar, ya, baik dengan qiyamul lail, qiraatul Quran, dzikrullah, istighfar wa taubah wa ila ghairi dzalik, maka dia akan mendapatkan keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar walaupun dia tidak mengetahui bahwasannya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Nah, hadza huwa sahih fi hadhihi al-mas'alah. Kemudian satu pembahasan lagi tentang alamat Lailatul Qadar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah nuzulul matar, turunnya hujan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya di malam itu, ya, di malam yang terjadi padanya Lailatul Qadar, ya, turun hujan. Hujan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda-tanda Lailatul Qadar juga adalah malam tersebut, ya, adalah malam yang cuacanya sedang, ya, tidak panas, ya, dan juga tidak dingin menggigil. Ya. Cuacanya sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hal ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga hadis Jabir bin Abdullah, juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan yang lainnya. Bahwasanya malam tersebut adalah Lailatun Samha. Malam yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tidak panas dan tidak dingin. Sejuk. Ya. Kemudian di antara tanda-tandanya juga adalah terbitnya matahari di pagi hari malam Lailatul Qadar, ya. La syu'a laha, tidak memancarkan syu'a, tidak memancarkan cahaya yang menyilaukan. Nah, yakni mata akan bisa melihat matahari di pagi hari dengan jelas, ya. Tidak menyilaukan. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annasyamsa tatlu'u min dzalikal yaum la syu'a'a laha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya matahari terbit di hari itu, di hari malam Lailatul Qadar, ya, la syu'a'a laha, tidak memancarkan syu'a, cahaya yang menyilaukan. Nah, ini diantara tanda-tanda malam Lailatul Qadar, ya, yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, dan seorang muslim hendaklah bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menghidupkan malam-malam yang tersisa dari bulan Ramadan ini, ya. Karena seseorang walaupun tidak mengetahui tanda-tanda bahwasannya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, ya, dia tetap akan mendapatkan pahala dan keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan kita berada pada penghujung dari bulan Ramadan yang hanya tersisa beberapa hari lagi dan beberapa malam lagi. Maka hendaklah masing-masing melakukan muhasabah, menghisab dirinya. Amalan apa yang telah dia lakukan di dalam bulan Ramadan ini, dari awal Ramadan ataupun pertengahan Ramadan atau bahkan di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini. Amalan-amalan yang mungkin masih banyak kekurangan padanya hendaklah diperbaiki di sisa-sisa hari dari bulan Ramadan ini, baik itu qiraatul Qur'annya atau zikirnya atau istighfarnya dan taubatnya kepada Allah Azza wa Jal. Karena sungguh orang yang tidak mendapatkan ampunan padahal dia mendapati bulan Ramadan telah didoakan oleh Malaikat Jibril dengan kecelakaan, kerugian. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berdoa, raghima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Raghima anfum ri'in, tersungkur hidung seseorang, itu celaka dia, binasa dia, merugi dia. Siapa orang yang masuk padanya bulan Ramadan, dia mendapat di bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, namun falam yukfir lahu, tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Yang demikian karena dia tidak melakukan ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Dia tidak banyak beristighfar. Dia tidak bertaubat. Dia masih terus berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan. Tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak beristighfar. Tidak melakukan amalan-amalan yang menjadikan gugurnya dosa, yang menyebabkan terampuninya dosa-dosa. Seperti qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan didasari keimanan dan mencari pahala, maka diampuni dosa-dosanya. Juga seperti hadis tadi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan dan mencari pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Demikian pula ibadah puasa yang sesuai dengan syarat dan rukunnya dan menjaga adab-adabnya adalah ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Jika puasanya bagus, sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka akan menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun. Salat yang lima waktu dari satu salat ke salat berikutnya, salat Jumat dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Belum lagi amalan-amalan yang lain yang bisa menggugurkan dosa-dosa, sedekah, infak, dan seterusnya. Memperbanyak istighfar, dan lain-lain dari berbagai macam amal ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan. Namun dia tidak memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, bahkan terus berlumur dengan dosa dan kemaksiatannya sehingga keluar dari bulan Ramadan falam yughfar lahu, dalam keadaan belum mendapatkan ampunan. Nas'alullah salama wal afiyah. Rugi orang yang seperti ini. Maka manfaatkan sisa-sisa hari dan sisa-sisa malam yang ada untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal ya, dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Saghairuha wa kabairuha, baik dosa-dosa yang kecilnya atau dosa-dosa yang besarnya. Nah, wal a'mal bil khawatim, dan amalan-amalan tergantung dari akhirnya. Nah, mungkin di awal Ramadan atau bahkan di pertengahan Ramadan kita banyak lalai, ya, banyak yang kita luput darinya. Ya. Maka fal natadarak fi ma baqiya, hendaklah kita mengejarnya, hendaklah kita meraihnya pada hari-hari yang tersisa ini. Kita maksimalkan. Dan jangan kita lalai lagi, jangan kita lemah lagi, ya. Jangan kita kalah lagi. Nah. Dan di antara tanda-tanda keistiqomahan ya, adalah seorang dia lebih bersemangat lagi, bersungguh-sungguh lagi di akhir-akhir. Nah. Bukan hanya semangat di awal ya. Kemudian setelah berlalu beberapa hari dia lelah, capek ya. Kemudian meninggalkan atau mengurangi ibadah ya. Tidak bersemangat lagi di akhir-akhir waktu dari bulan Ramadan ini ya. Di awalnya Masya Allah semangat, luar biasa. Namun di akhir-akhir Ramadan loyo ya. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Hendaklah di akhir-akhir waktu yang tersisa ini lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dari awalnya, sehingga seorang akan bisa nah, mendapatkan kemuliaan dan keutamaan nah, bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Insyaallah naktafi bihadzal qadar ya, pembahasan selanjutnya insyaallah tentang zakatul fitr. Nah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.